Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi'asrarihi wa a'ada alayna bi'barakatihi. Amin ya Rabbal Alamin. Berbapak nerusakan mujahadatin nafsi. Dalu niki badhe kuaturaken bab khauf. Semongso kapengker kula naken bab raja. Pengharapan dateng rahmatipun Allah. Pengharapan dateng anugrahipun Allah subhanahu wa ta'ala. Wasedaya niku bifadlillahi wa birahmati. Sebab fadli Allah, sebab rahmati Allah. Milo jiwa kita kudu diisi sifat rojak. Sifat rojak niki sifat sing mahmudah. Sifat sing mahmudah, sifat yang terpuji. Berbapak termasuk sifat yang mahmudah malih sifat khauf. Rasa takut kepada Allah. Tiang-tiang sing ahli syariat niki rasa takut neraka Allah, rasa takut siksaan Allah. Tiang-tiang sing ahli thariqah rasa takut tidak bisa sampai kepada Allah. Merasa takut tidak bisa wusul kepada Allah. Tiang-tiang sing ahli hakikat merasa takut tidak dapat mencapai as-sidqu fil ubudiyah wal qiyamu bi huquqil rububiyah. Di sedaya yang sing menghadap Allah, baik niku pada tingkatan ahli syariat, ahli tarikat, ahli hakikat, semua harus mempunyai rasa takut. Kalau Bapak mangke kuaturaken bareng-bareng, baik niku wong ahli syariat, wong ahli thariqat, ahli hakikat, rasa takut dhateng Allah subhanahu wa ta'ala. Wong ahli syariat pertama niku kathah merasa takut dengan proses kematian. Proses kematian memang sangat menakutkan. Sebab ndelok sekolorone mati, iki sangat menakutkan. Lajeng ahli syariat thariqat hakikat ada rasa takut lagi. Rasa takut nek sampai mati. mati, mati su'ul khotimah. Pun gagal sembarangan. Iki kudu dirasa takut, rasa takut. Kanjeng Nabi dawuhno kematian niku luweh banget larane katiban digeraji nganggo geraji. Luweh banget larane katiban diguntinge nganggo gunting. Luwe banget lamane katimbang dibacoki nganggo pedang ping 300. Luwe banget larane katimbang digodhog nganggo kendil. Para bapak, niki proses kematian sangat-sangat menakutkan. Luwe sakit katimbang digeraji nganggo geraji. Nek pengen jajal, yeah. Sama jaluk tulung tukang geraji. Yeah. Kengkeng geraji bun-bunan jenengan kira-kira 10 senti ya. Apa rasane? Niku tasih sakit proses kematian. Yeah. Diguntingi nganggo gunting, iku isih sakit proses kematian. Digodhog nganggo dream sampai umup nyonyot niku tasih sakit proses kematian. Mulane kula njenengan kudu duweni rasa takut. Dening maneh takut godaane setan ketika orang mulai nazak. Sayyidina Umar bin Khattab dawuh, lakinu mautakum, la ilaha illallah, fa'innahum yarawna ma la tarawna. Sira kabeh nuntuna wong-wongmu sing arepe mati. Tuntunan la ilaha illallah. Bergowong sing wis arepe mati, coro jawane wis sekarat pati, coro arepe wis mengalami nazak. Niku weruh opo-opo sing wong waras ora weruh. Baru apa-apa sing mung waras ora weruh ku tegese weruh barang-barang sing ning alam gaib. Dendiku yang sangat-sangat ditakuti adalah godaane setan. Sayyidina Umar piyambak menjelaskan waktu itu setan berdatangan mengambil kesempatan yang terakhir untuk menyesatkan akidah. Nyasatkan akidah. Diusahno mbek setan supaya wong mati ku ora nggawa iman maring Allah Subhanahu wa taala. Ya, na'udzubillah min dzalik. Para bapak niku harus selalu ditakuti. Mulane sampai-sampai kanjeng Nabi ditakoni sahabat 10. Salah satu sahabat 10 ku Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sungguh kanjeng Nabi di hadapan kanjeng Nabi ada rojulun minal angsor. Laki-laki dari sahabat angsor takon ning kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, man aqiya sunnas wa akramuhum. Ya Rasulullah, sinten manusia yang paling cerdas dan manusia yang paling mulia? Qala, tanya Nabi dawuh, aktaruhum dzikron lil mauti wa asadduhum istidadan lahu ulaika humul aqyas wal akram zahabu bisyarafid dunya wa karamatil akhirah. Laki-laki dari sahabat Ansar bertanya, ya Allah sinten, ya Rasulullah sinten tiang sing paling cerdas dan paling mulia? Nabi jawab, wong sing paling akeh oleh ngiling kematian, sing paling nemen oleh gawe persiapan menghadapi kematian. Wong sing paling akeh eling mati, sing paling nemen persiapan menghadapi mati, merekalah orang yang paling cerdas dan paling mulia. Mereka berangkat dengan membawa kemuliaan dunia dan akhirat. Duh, para bapak, niki jenenge anjuran supaya wong ahli syariat thariqat hakikat mempunyai rasa takut. Para bapak, nek sampai usahane setan berhasil, niku akhire wong dadi mati suul khotimah. Na'udzubillah min ruko pirang-pirang niki kedadian. Para bapak, satu berita saking wong sing wis manggak banjur terus urip maneh cerita. Niki kalih. Nomor siji, thariqate Qadiriyah Naqsabandiyah. Sing nomor loro, thariqate Syadziliyah. Pertama sien Qadiriyah Naqsabandiyah, terus akhir-akhir masuk thariqah Syadziliyah. Para bapak, niki nazak terus urip malih nyerita pada waktu nazak. Nyeritano nalikane nazakku akalku wis ora kanggu. Akal niki mun mboten saged kangge pertimbangan. Para bapak, sing dijaga nang wektu niku kantun ucapane lesan kali iktikate ati. Kantun niku ucapane lesan opo, iktikate manah niku nopo. Milo kanya Nabi dawuh, dawe kanya Nabi mangkana akhiro kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Cicine dawuh man mata bahwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Dawe kaya Nabi sing sepisan, sing tentang lesan. Sopo wonge mati, banjur akhir gunemane, la ilaha illallah, masuk surga. Cicine tentang ati, kaya Nabi dawuh sopo wae mati, menekatkan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, masuk surga. ningali sak niki para bapak nggih tinggal apa sing dadi refleke lisan, apa sing dadi refleke ati. Mila sak niki Kanjeng Nabi berpesan datang Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ya Ali alaika bi dzikrillahi azza wajal sirron wajahron. Ali bin Abi Thalib sliramu sing rutin dikir maring Gusti Allah, sirron nganggo ati, jarun nganggo lisan. Lisane kanggo dikir sampai refleks, atine kanggo eling Gusti Allah sampai refleks. Para bapak melaksanakan dua hal ini adalah kranten nopo, kranten ada rasa takut ning jerone ati. Nggih. Mulane rasa takut iki kudu dimiliki. Harus selalu ada di dalam jiwa kita. Nggih. Nek mboten rasa takut para bapak sembrono, nggih. Mboten rasa takut sembrono nek wis gaeling Gusti Allah maksiat kendel. Nggih. Nek wis gaeling Gusti Allah tinggal ibadah kendel. Nggih. Lewis kairing Gusti Allah ora zakat berani. Okay. Kapan lewis lali ambek Gusti Allah maksiat nggih kendel. Mulane kudu ana rasa takut. Untuk menghadapi kematian niku, menghadapi kematian iku kudu berusaha lesan iki muni nyebut terus sampai dadi refleks. Ayyadkurullaha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin. Supaya selalu berzikir maring Gusti Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin, dalam waktu setelah waktu, artinya terus menerus. Bapak di samping niku sirah jurune ati gawe eling Allah terus menerus supaya dadi refleks. Bapak sing siji pun sering kula critakno njenengan nalikane nazak. Niku didatangi guru deh. Kiai ini biyen nalika teng pondok. Didawuhi Ghafur, apa wamu seeling ambek aku tasih mbah. Niki wawancara rohani. Berko waktu niku munazak lisane wis gak bisa ngomong. Wawancara rohani. Kula imut mbah, aku sopo dengan Kiai Mustajab Gedung Sari. Ya bener pur bener. Tak kandani ya awakmu biyen tak murui la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iku salah pur. Di setan niki nggodho wong nazak niku diarahkan supaya wong iku gak percaya Gusti Allah nek. Iki para bapak sing berat niki. Diarahkan supaya gak percaya Gusti Allah iku nek. Sayyidina Umar nggih ngoten dawuh, nerangno nggih proses kematian di waktu nazak. Setan berdatangan nggih. Ngalih rupa. Niki nggih wonten bayi Mustajab Nudung Sari. Nggih. Sane hakikate tapi setan mendo-mendo. Kufur Ghafur. Sak temene Gusti Allahku gak ono. La ilaha illallah ku gak ono. Mulane jajal ucapno la ilaha. Para bapak krana wong ahli thariqah niku kalian guru mursyid supaya ngelatih ati aja pedhot eling Allah. Supaya mlebune nafas, metune nafas dibarengi ambek zikir Allah, Allah. Mbah Kiai Ghafur niku akhire para bapak bareng setan sing rupa gurune kaya ngono atine iki muni Allah ana wis kadung reflek zikir siri mencelat blas ilang sing rupa gurune teko maneh jedhus rupa ibuke ibuke merayu ya sesuai dengan sifat wanita merayu supaya derek iyaine wau. Atine dikir maneh Allah kelas ilang. Bareng ilang rupa bapake kuasan. Akhire dikir maneh Allah kelas maneh ilang. Akhire sadar terus jaluk diwudoni urip maneh cerita. Bapak nembe-nembe niki murid tulung aku. Niki nggih nanjak, sakniki seurip wae. Cita teng kula. Mboten kanten-kantenan Yai Jamal nalika kula nanjak. Nggih sampe aktif ngaji teng kula. Aktif nyetel radio setiap pagi. Buku niku ditumuk sak menten nyateti. Ngaji pun dicateti. Estu yai sing pengen dawa kenteng pengajian niku persis niku kulawa. Nggih. Dawe. Pun pikiranmu mboten kangge ya jamaah, mboten kangge. Nggih gonta-ganti teko, ganti rupa, teko ganti rupa kabeh niku berusaha supaya kula niki mboten percaya nek Gusti Allah. Nggih. Sampe terakhir pun disiksa yai. Kok disiksa, nggih. Dikeken ngakoni Gusti Allah mboten enten disiksa kula yai. Tengah-tengah kula disiksa Rama Abdul Jalil Tulungagung rawuh. Nggih. Pada benane pun situ dicandak tangan kula yai. Dipetua kali Yai Jalil. Akhiripun kula selamat, kula sadar malih, urip sampai saat ini. Malik kudu ono rasa khauf. Rasa khauf niku lebih bagus teko nek pinuju kula sampean kabeh badhe nglakoni kewajiban, badhe nglakoni maksiat. Nggih. Nek badhe nglakoni kewajiban apa kok bagus duwe rasa khauf. Waktu adzan subhanallahu akbar Allahu akbar. Iki siji kudu duwe rasa khauf wedi nek sampai aku gak salat subuh ya apa. Kedua harus ada rasa cinta datang Allah yang memanggil. Ini panggilan kekasihku. Saya harus berangkat. Rasa khauf yang paling bagus mana ini arepe maksiat. Sampeyan kok pacaran ambek kekasih ngajak ning tebu-tebu iringo Gusti Allah. Wedi ning Allah. Wedi gek pas nglakoni ngono gek matek. Nggih. Ku pirang-pirang wong mati ning lokali sasi. Pirang-pirang guru, lho guru niki mati ning dodone senuk, roh senuk bekal. Lho wektu iki kudu teko rasa khauf, takut, takut. Takut kalau sampai mati suhul khotimah. Nah, bapak-bapak, mulani khauf itu adalah namanya sifat yang mahmudah. Sifat yang terpuji, yang harus dimiliki setiap orang. Baik mengikut yang ahlu syariat, ahlu tarikat, maupun ahli hakikat. Bapak-bapak, enten tiang jenenge Abi Maisarah. Abi Maisarah niku piyambake kapan mapan tilem. Kapan mapan tilem badhe sare. Piye wong biyen ku ora ana turu nganggo kasur ku gak ana. Wong bengku nek turu yo blabat ditata ngono wae. Turu kok ning gone kloso pandan iku wis mewah. Saiki kudu pir setengah meter spring. Masyaallah. Lah bapak nalika mapan turu niki jenenge Abi Maisarah. Niku muni laita ummi lam talitni. Muni laita ummi lam talitni. Mindah yo bungaku biyen upamaku gak dilahirno ibuku. Siti Aisyah ku nate muwun ngeten niku nangis. Laita ummi lam talitni. Mendah bungahe yo aku nek biyen aku gak dilairno ibuku. Nggih. Enten sing sahabat niku nggih nangisi laita, nggih. Laita ummi lam talitni, laitani hasisan, nggih. Laitani hasisan dan mbok yo biyen aku didadekno dadi suket ae. Jadi suket bayur aku dirit di pangan sapi beres. Genten sing nangisiku laitani hayawanan. Mindah ya aku bingku dadi hewan. Aku nek wis mati wis gak ono urusan. Satu nopo para bapak takutnya berurusan dengan Allah. Besok nek wis mati. Bahkan ditakokno usianya berapa. Digunakan untuk apa. Rizkine piro. Dari mana didapat. Dan kemudian untuk apa digunakan. Oh bapak. Ini berat. Berat. Mulanya jeneng Abi Maisarah. Kapane turuku nangis. Yo. Aku pengen gak dilahirno ibu. Mindah senengku. Lapo aku tak dilahirno ibu barang. Yeah. Jenenge ning tempat tidur ambek bojone. Ambek bojone, bojone menghibur. Ya Aba Maisarah, suamiku Abi Maisarah. Gusti Allah kang sampun gawe sae teng panjenengan. Pengen damel sae ambek Gusti Allah. Pengen rupane nggih sae, rupane nggih ganteng, nggih diparingi waras. Ate diparingi pituduh Gusti Allah masuk Islam. Mun cekap Mas, yang pun cekap. Yang dados yang ingkang sae, digawe sae, diparingi Allah masuk Islam. Dijawab ambe Abi Maisarah, "Iyo, ajal, iyo." Walakin Allah qad bayyana lana anna waridunan annar walam yubayyin lana anna sodiruna anha. Ya bener istriku bener, omongmu bener, ajal ajalku iya bener. Tapi dulu untuk Gusti Allah iku nerangno ning Quran sing diterangno iku bakal awak-awak iku mlebu neraka. Gusti Allah gak nerangno awak-awak iku metu saka neraka, gak nerangno. Sing ditano Gusti Allah ku awak-awak iki mlebu neraka. Ora kok metu saka neraka. Nggih. Niki sing didhawuhno niki para bapak, nggih. Iki surat Maryam, nggih. Surat Maryam ayat 71. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Iki. Surat Maryam ayat 71 nangno pasti di antara kamu sekalian besok akan datang ke neraka. Allah mendatangkan kita ke neraka itu adalah sudah hatman pasti makdian sudah diputuskan. Iki lo istriku sing tak tangisi iki. Mindahno aku biyen kok ora dilahirno ibu, aku seneng ah. Nggih. Ora didadekno wong, ora didadekno apa-apa. Iki Gusti Allah nerangno wa in minkum illa wariduha. Setiap kamu sekalian pasti akan datang ke neraka. Duh niki. Allah gak nerangno tentang kita keluar dari neraka gak nerangno. Nggih. Idawe abimai sara. Balam yubayyin lana anna sadiruna anha. Allah gak nerangno kita akan keluar dari neraka gak nerangno. Iku lho Bapak, jenenge sifat takut. Sifat takut. Pada api masa ku wong hebat, ibadah yo hebat. Nggih, sampai dirayu-rayu kalih istri, nggih. Mboten oleh susah-susah. Sebab Allah sudah berbuat sebaik mungkin, sudah memberi petunjuk masuk Islam. Lho Bapak, enten yang jenenge Rabi bin Haitham. Rabi bin Haitham niku merasa atine gak iso wedi ning Gusti Allah. Atine rusak nek ora eling mati. Dimulane berusaha selalu supaya eling mati, eling mati. Akhiripun para bapak teng omah iku diduduki kuburan. Nggih. Diduduki kuburan. Rabi bin Haitham niki sedane tahun 60 Hijrah. Para bapak 20 tahun setelah wafatnya Sayyidina Ali. Ku gawe kuburan teng omahe. Esok dinggoni tuturi awake dhewe. Awak omahmu dudu iko. Satu omahmu ya iki. Omahmu dudu iko. Omahmu iki. Bisa awakmu kumpul ambek set. Dipangan ambek set. Mungkin siang malih. Tinggoni malih. Kapan meseling mati, ling mati. Ngetan ibadah iku khusus. Mboten ate tilem mobil. Napa malih nek dalu. Mboten ate tilem. Nggih. Saking wedine, nggih, nek sampe mati suul khotimah. Puter ape tilem, siang malih kuburan dinggone malih, nggih. Napa malih dalu kuburan dinggone malih. Akhire ditakoni mbek kanca-kanca Rabi' bin Haitham, "Kenapa engkau melakukan itu?" "Iya, sebab seandainya satu menit saja aku tidak ingat mati, rusak jiwaku." Duh, iki para bapak mulane kula jenengan kudu ana rasa takut. Rasa takut iku jenenge sifat yang mahmudah. Sifat yang terpuji. Rabi' bin Haitham selalu menangis. Annahu kana la yazalu bakiyan khaifan sahiran. Menangis, punya rasa takut, sahiran, melek terus. Sahiran ku kalau malam hari ora tahu turu, nangis, bareng ibune weruh, ibune isik sugeng. Falam maru'at ummuhuma bihi minal juhdi nadat. Bareng didelok, robik binoi sampuk gak tahu turu, bengimung nangis, rasa takut. Ibune dawuh, "Nak, awakmu kok kaya ngono? Apa awakmu mateni wong, Nak?" Biasanya wong punya rasa takut ini kalau punya kesal membunuh seseorang. Niki wong awibadah lho, Pak. Nek wong ora awibadah mateni wong ya bangga. Iki ibune kuatir, anak kok nangis iku gak matene wong. Jawabane Rabi bin Haisam, nggih Bu, kula membunuh seseorang. Ibuke dawuh sapa? Sing mbok pateni sapa? Ya. Nek awak umatene tak golekane keluargane, tak tebusane. Jaluk denda berapa tak bayarane. Mari ngono tak jaluk ngapura ning keluargane. Wallahi nek keluargane wong sing mbok pateni weruh kondisimu koyo ngene nak, mesti ngapura melas ning awakmu. Jawabane ya Umah, total tu nafsi. Bu, kalau membunuh orang itu kebetulan orang lain, Bu. Tapi saya membunuh nafsuku sendiri. Jadi nangis kan itu membunuh nafsunya sendiri, merangi nafsunya. Nah, para bapak, wong biyen-biyen pada kurun yang pertama, ngodes-ngoden, rasa takut. Datang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bapak, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya hadis Hasan, annahu qala Allah Azza wa Jal, wa izzati wa jalali inni la ajma'u ala abdi khawfaini wala amanaini man khofani fid dunya amantu fil akhirah wa man amanani fid dunya akhabtuhu fi yaumil qiyamah. Kanjeng Nabi dawuhno hadis kuci saka Gusti Allah. Gusti Allah bersumpah demi kemuliaan dan keagunganku, sungguh aku tidak memberi kepadaku dua ketakutan. Aku pun tidak memberi kepada hambaku dua rasa aman. Ora diwehi ketakutan loro, ora diwehi rasa aman loro. Tegese ya napa kalau pada satu saat diberi rasa takut, di saat yang lain akan merasa aman. Tidak ada dua ketakutan. Kalau pada satu saat merasa aman, saat yang lain akan merasa ketakutan. Akhirnya bisa memberi kejelasan yang jelas, barang siapa yang di dunia merasa takut kepada aku, besok di akhirat akan merasa aman. Ibu bapak mulane nggih ning dunya ku kudu rasa wedi aja sampe ngerasa aman. Aman malah kadaraku wis iman, wong wis iman mesti swarga, itu nasa merasa aman. Ning dunya ping nglakoni dosa, alah biasa menungso dosa, ya berdosa jangan ngapura beres. Itu namanya merasa aman. Ngapane wong ning donya ku rasa takut, rasa takut. Tinggal ibadah takut, nglakoni maksiat takut. Iki besok dengan akhirat aman, tidak ada rasa ketakutan. Aman, aman. Ora wedi neraka, ora wedi kangelan, ora wedi nopo sembarang, mboten wedi. Iki jenenge aman. Tapi kapan ning donya kok ngrasa aman? Ora duwe rasa wedi, besoknya akhirat bakal merasa ketakutan. Sebab dahsyatnya sesuatu yang dihadapi besok di hari kiamat. Para bapak dan para ibu. Enten Syekh Malik bin Dinar. Syekh Malik bin Dinar pengane dawuh, "Idza arafa ar-rajul min nafsihi alamatal khauf walamatar raja' faraqat tamassaka bil amril wasit. Amma alamatul khauf fajtinabu ma nahallahu anhu. Wa amma alamatul raja fal amal bima amarallahu bihi." Dawe Malik bin Dinar, Syekh Malik bin Dinar. Kalau seorang lelaki, yo wedok yo podo wae. Kalau seorang lelaki, artinya bila hamba ini mengetahui alamat pada dirinya, alamat takut dan alamat rojak. Nek wong iku ngerteni saka awake tanda-tanda takut dan tanda-tanda pengharapan, maka orang itu berarti pegangan agama yang kokoh. Oh Bapak, nek durung ngerti ono alamat rojak, alamat takut pada dirinya, dia itu berpegangan agamaku sing ngelokor. Belum berpegangan agama yang kokoh, yang kuat derek. Terus Malik bin Dinar nerusno keterangan. Tanda-tanda khauf yang ada pada dirinya. Jadi kudu diteliti dhewe. Muhasabah, muhasabah, dikoreksi diri. Aku wis duwe rasa takut apa durung nang Gusti Allah. Kapane wong iku merasa duwe rasa takut nang Gusti Allah, ya harus tahu tandanya. Tandanya apa? Tandanya menjauhi apapun yang dilarang Allah. Apa sing dilarang Allah tinggal, tinggal. Ya, mangan haram dilarang Allah tinggal. Nggih. Terus Bapak nyambut gawe sing ora halal dilarang Allah tinggal. Nggih. Apa mon sing dilarang Allah tinggal. Iki sampe arek nom-nom ku tulisan bengi iki pacaran dilarang Allah. Tinggal. Para bapak ku dosa terus gak leren-leren. Apa nek sampai guncingan bareng ning sepi-sepi bareng dosa tok isine. Ku dilarang Gusti Allah tinggal. Kalau diri saya sudah mampu menjauhi apapun yang dilarang Allah, oh kalau begitu dalam diri saya ada rasa takut. Alamatu rojak, tanda-tandane rojak. Wingi kula aturaken, pengharapan ku nek disertai dengan amal. Pengharapan kok gak ono disertai usaha. Iku jenenge lamunan. Aku punya harapan, punya ilmu yang manfaat. Gak gelem sinau. Saya ingin ya saya punya harapan menguasai ilmu yang di pondok ini, sekolah gak gelem. Itu namanya ngelamun. Ya. Ngelamun. Ya. Jawi ngelamun. Ya. Iyakum. Iyakum belau. Fa'inallau minasyaiton. Dan Nabi Dawud. Ya. Iyakum belau. Ya. Hindarilah ngelamun. Fa'inallau. Karena sungguhnya ngelamun adalah minasyaiton. Jika panjenengi pengharapan pun disertai dengan usaha. Melalui tanda-tanda rojak di dalam jiwa. Adalah fal amalu bima amarallahu bihi. Jika panjenengi diperintah Allah kok budal. Diperintah Allah kok tandang. Dan ini berarti ada rojak dalam jiwa. Pengharapan kok ora gelem tandang. Wedi kok gak gelem ninggal dosa. Itu adalah namanya hanya lamunan dari setan. Para ibu dan para bapak. Al-Faqih Abdul Lais As-Samarqandi. Dengan ini dawuh. Dawuh. Alamatul khauf, alamatul khaufillah, tatabayanu fi sab'ati asya. Jadi, ini secara global, keterangan nikuau, nopo jenenge sing diterangaken Malik bin Dinar, tanda-tanda ni khauf, ini adalah jika meninggalkan apapun yang dilarang Allah. Tanda-tanda rojak adalah jika melakukan apapun yang diperintah Allah. Ini jenenge secara global. Kalian Al-Faqih Abdul Lais As-Samarqandi. Ini ditangkap secara rinci. Dawe ngeten tanda-tanda khauf. Ini adalah nampak pada tujuh hal. Tanda-tanda khauf kepada Allah. Ini nampak pada tujuh hal. Yang pertama adalah tampak pada lisannya. Ini keterangan sing rinci. Bahwa kok diterangkan namun secara global. Meninggalkan apa yang dilarang Allah. Ini kata-kata global. Cingdawe Al-Faqih Abdul Lais As-Samarqandi. Nomor siji rasa takut pada Allah nampak pada lisannya. Nopo nampak. Kapane wong iku mencegah lisannya. Satu dari perkataan bohong. Dua, mencegah lisannya dari menggunjing seseorang. Yang ketiga adalah mencegah lisannya dari terlalu banyak berkata. Kalau bapak ngomong-ngomong sing gak ono paedae, sing keliwatan batas. Pudul kalam niku luweh gunemane luweh. Apa artinya gunemane luweh? Guneman sing gak ono paedae. Dikapane wong iki kok mencegah dirinya dari berbuat bohong dengan lisannya. Mencegah dirinya dari berbuat ngerasani dari lesanya. Mencegah dirinya ngomong-ngomong sing keterlaluan, sing kebablasan, sing kanuk gunane. Ini adalah satu tanda orang ini benar-benar punya rasa takut pada Allah. Nah kemudian lesanya. Sing kanggo nglakoni apa sing diperintah Allah apa? diterusno dawe. Menggunakan misalnya satu untuk berpikir kepada Allah. Ora goroh, ora ngrasane, ora kebablasan ngomong. Tukang yopo kanggo pikir maring Allah. Nomor loro untuk membaca Al-Quran. Yang ketiga untuk mudzakaratul ilmi. Zikir maring Allah. Apa subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Mulane para bapak nanti kuaturakan jenengan amalane Imam Ghazali. Imam Ghazali ku amalane terus nggih. Lesane kanggo zikir. Dari Imam Ghazali aku difutuh Gusti Allah, difutuhku dibuka. Dibuka tabiri atiku iku nganggo wiridan iki. Nomor siji, kapane malam Jumat dina Jumat sing diwaca ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah minimal 1000 kali. Niki nopo nggih? Gini ki tanda-tanda wong sing wedi Gusti Allah. Wong sing wedi Gusti aku tanda-tandane ning lesan iku aku, lesane ora kanggo goroh, lesane gak ngrasani, lesane gak kebablasan ngomong, tapi lesane kanggo zikrullah. Nek malam Sabtu dino Sabtu la ilaha illallah la ilaha illallah minimal 1000 kali. Nek malam Ahad dino Ahad ya hayu ya qayyum ya hayu ya qayyum ya hayu ya qayyum. Nek malam Senin dino Senin la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Nek malam Selasa dina Selasa sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek dina Rebo malam Rebo astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim. Nek malam Khamis dina Khamis subhanallah bihamdi subhanallahil azim wa bihamdi subhanallahil azim wa bihamdi. Iku setiap hari dipenuhi dengan zikir, dengan zikir. Iki tandane ketok ning lesane. Bapak lesane digunakno kanggo zikir siji. Nomor loro kangge maca Al-Qur'an. Nek para bapak maca Qur'an kelebihan dari maca ya Allah, ya Allah, ya Allah kanggo maca surat Ikhlas. Surat Ikhlas diwaca pisan pandile padha mek maca sepertiga Al-Qur'an. Diwaca ping telu fadire padha mbek maca Quran sak hatame. Para bapak niki lisan niki nggih. Maca surat Ikhlas, surat Ikhlas. Ana omong sowan kanjeng Nabi, Nabi kula niki kok kesulitan rezeki kula. Nah, kula maca surat Ikhlas. Para bapak nggih. Kanggone wong syariat nggih. Diiming-iming fadile maca surat Ikhlas budal. Dawe kanjeng Nabi sapa wonge saben bar salat maca surat Ikhlas ping 10 ping 10 besok nek mati mlebu swarga milio lawang sing dipilih. Pilih lawang sing endi sak karepmu. Bisa ini jaluk widodari jaluk osak karepmu. Para bapak nanti bagi ngerasani al-ghibah tuzil amal soleh. Ngerasani ku ngilang no amal soleh. Amal soleh bisa hilang karena ngerasani. Berbuat bohong dosa. Oleh Bapak, kita ndane wong wedi Allah. Ada yang tampak lewat lesannya. Nomor loro ayya khofa fi amri batnih fala yudkhilu batnau illa thayyiban halalan wa yaqulu minal halal migdaro hajati. Nomor loro wong sing ndera sumedi maring gusaku ketok nggih. Ketok ning persoalan perut. Persoalan perut. Ku nek wong mudi Gusti Allah gak ngawur sing dipangan, nggih. Onang sawah. Pedhok jenenge teronge tangga ting gandul diputil. Nggih. Pedhok tebune tangga dibacok dipangan ning sawah. Iku wae sapa? Nggih. Kula Bapak niki jenenge gak merhatekno persoalan perut. Kapan wong duwe rasa wedi ning ngene Gusti Allah mesti wedi persoalan perut. Muga wedi ora mangan panganan kejaba sing apik, kejaba sing halal. Para Bapak nek mangan halal yo ora kebablasan. Nggih. Mboten melewati batas. Kulu wasrobu walatus rifu. Makan-makanlah, minum-minumlah, tapi jangan sampai melampaui batas. Ini dulu hajati. Wasali sing nomor telu, nek wong kun diroso wedi ning ngene Gusti Allah. Ayah khofa fi amri basorihi, para yang duru ilal haram, bala ilat dunya biaini rukbah, wa inna ma yakunu nadaruhu ala wajhi ibrah. Cina mertelu wong kune duwe rasa wedi ning Gusti Allah, wong iku mesti khawatir persoalan mata. Wedi ning persoalan mata, urusane mata ku wedi. Para Bapak, sebab besok iku anggota seseorang matur piyambak-piyambak. Matur dewi-dewi. Lesan dikunci, tangan matur dewi. Mripat matur dewi. Irung matur dewi. Kuping matur dewi. Ning Gusti Allah, sikile matur dewi. Nah ini wedi persoalan mata. Sehingga mata ini orang digunakan nyawang barang haram. Orang nyawang dunyo. Nek nyawang dunyo, nyawang sedan sing bagus. Nyawang omah bertingkat. Niku ora kok nyawang-nyawang demen. Sawangan sedan sing bagus duluan. Omah sing bagus sing bertingkat deloken. Nggih. Lantene nganggo marmer deloken. Tapi aja mbok delok sarana demen. Deloken nganggo ambil pelajaran. Ibrah ngambil pelajaran. Nggih. Lah ya to sedan apik kaya ngene, wong e matek ya ora digo. Lah ya to truk jumlahe 500 truk. Iku besok matek digowo mboten. Omah tingkat sampai tingkat pitu nganggo marmer kabeh. Besok matek digowo apa ora? Iku jenenge ibroh. Ibroh, ibroh ku ambil nggih pelajaran. Hanya Nabi dawuh nggih. Ad-dunya halaluha hisabun wa haramuha adabun. Dunyo, dunyo. dunia itu halale besok dihisap, dilanjrat. Iku sing halal. Kalau bapak mulane besok sing cepet mebusaku, ku sing larat-larat. Ditakoni umahmu gede Gusti. Ambenmu galar. Bantalmu dumpal. Pun masa klambim pirat namu kali setel. Tunggal kelomba, tunggal kelogawi. Tunggal kelogawi, tunggal kelomba. Wis kono swarga kono. Masya Allah. Lah sing sugih njrimet. Sampai tekan nopo jenenge bensin-bensin ditakokno. Solar-solar takokno. Apa mana sing nimbun solar tambah nemen. Nggih. Takokno kabeh. Masya Allah. Para bapak iku jenenge halaluha khisabun haramuha adabun. Para bapak, insyaallah. Jadi nek nyawang dunyo sawang, tapi di sawang ambil pelajaran. Bukan didelok di sawang dengan merasa senang, jangan. Banyak nomor papat ayahova fi amriyati. Wong punek wedi ning Gusti Allah nguwatirno tangane. Kuatir wong tuku beras ning pasar, tangane iso ngentit brambang. Kuwedi tanganku wedi nggih. Pancen nggih suweneng, Pak, niku suweneng jipuk barange wong ora konangan seneng sing seneng ki hawa nafsu dudu atine. Bapakane merhatekno, Masya Allah, merhatekno. Zaman Nabi sabin ana wong ngentit kayu mung sebesar selilit mau ndadekno siksa kubur. Ditanya nang Nabi Isa wong kok geluduk, oh geluduk, oh tangekno. Napa disiksa karo Nabi? Apa ngobien ngentit kajeng pirang kibik mboten kibikan Nabi, namung sak srilit untu. Duh niku. Niku jenenge takut persoalan tangan. Nggih. Tangan. Ngare-are kadang nafsiri dhewe. Yang depot karena enten Pak, persiapan saka untu. Saada, saada. Digowo saada iku mule. Lugu-lugu persiapan ya fasilitas dapurmu ngono. Pasite wong akeh, dadi wong sitok ya sogok si kita. Lugu-lugu saadae. Masyaallah. Bapak takut tangannya. Pala yamuduhu ilal haram. Tangannya ora digawe candak cekal barang sing haram. Sing haram ora. Marek nom-nom kok nyekeli. Nyekeli kates ya rebetu. Dimek-mek, dilus-lus. Iku wae sapa iku? Iku berarti wong gak dimedhi ning Gusti Allah. Dudu apa-apane kok dimek-mek. Para bapak pemaca surat kabar nggih. Penelitian zaman akhir-akhir niki. Jadi anak muda mudi ku sekian persen ini sudah kumpul. Laki-laki perempuan di luar nikah. Yang sekian persen ini sudah raba-raba. Terus yang diraba aku sendi. Masya Allah. Ini jadinya gak wedi Gusti Allah. Oh Bapak, orang wedi persoalan tangannya. Penggunakno tangannya gunakno sing kanggo taat maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakno tanganmu kanggo nulusi ilmu. Ora Bapak, bukan barang kecil. Tangan niki nulis bismillahirrahmanirrahim. Nulis Allahumma sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi dawuh nek ana wong selawat ambek aku nganggo tulisan teng kitab. Malaikat selalu jaluk nang ngapura selamat jenengku isi ana ning kono. Iki para bapak. Soale ide ana tangan nulisi tulisan nek diwaca haram. Nggih. Ada Pak. Tangane nulis-nulis gambar. Masya Allah. Kau nek mlebu ning stasiun terus nang ngene WC. WC stasiun ku kono gambare susuwe manuk. Lho ngene ku lho. Iku nek diwaca iku haram, nek diwaca haram. Masya Allah. Iku dawuh kanjeng Nabi. Malaikat melaknat terus selama tulisan itu masih ada. Nanti tangan itu dihati-hati. Ojo tanda ngopo-opo sing dilarang apa. Masa mlebu kelas garisan Pak. Ditulisnya nganggo paku. Tulisnya nganggo paku. Garisan itu loh garisan. Tulisnya nganggo paku. Iku nek diwaca wis jorok. Iku nek diwaca haram. Selambat tulisan masih ada, malaikat melaknat terus. Napa nek garisan mbok tulisi Allahumma sholli ala Muhammad. Kaya Nabi dawuh, selama namaku masih ada di tulisan itu, malaikat mohonkan ampun. Esu nanti para bapak sampai nek gadah kitab enten iki sing kosong ditulisi sing gedhe bismillahirrahmanirrahim ditulisi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selama tulisan masih ada, malaikat tetap jaluk dong ngapura. Iki tangane digunakno kanggo apa? Nggih. Ora digunakno kanggo tandang barang sing haram, tapi kanggo tandang barang sing merupakan taat kepada Allah. Bal khamisu sing nomor 6 ayya khafa fi amri qadamaihi fala yamsi fi maksiatillah. Nek pancene ku wong duwe rasa wedi ning ngene Gusti Allah. Bapak nggih. Mesti wedi ning persoalan kedua kakinya. Wedi mulane kedua kakinya tidak untuk melangkah ke tempat-tempat yang dilarang Allah. Bapak nalika malam Kamis Pahing pengenane. Kamis Pahing winginane. Kula ngaji wonten Lebang Malang. Sampai dugi kula kutawan. Kula yo liwat dalan jumbaku dicegat polisi, cegat polisi. Kula yo apa ning alun-alun enten ben eling sampean eling berarti delok ya berarti delok lho ironisnya sing mengadakan GP Ansor sing ngenekne ku GP Ansor nah dodol. Para bapak, ngising teko ya ngono-ngono iko. Jenenge ben. Para bapak, terus sikil iku rono niati ndelok ben. Iki kroko sikile nglakoni haram mboten. Kate sing teko ku jenenge ikhtilat bainani sakwar. campur aduk lanang wedok. Ora bapak. Iki nek panjen takut kepada Allah, ya nek muni ya takwa Allah, tapi takwa Allah ku apa? Nek pancen medine Gusti Allah ya wedi sok persoalan kaki. Sikil aja mlangkah tempat-tempat sing dilarang Allah. Melangkah-melangkah kono budal ngaji. Melangkah-melangkah menuju masjid. Kula jenengan budal teng masjid badhe jamaah kula Bapak. Budal pengajian teng Muhibbin badhe ngaji. Iku al jihad fi sabilillah. Iku al jihad fi sabilillah. Kanjeng Nabi dawuh orang selama menuntut ilmu itu jihad fi sabilillah. Kok mati dalam perjalanan? Naudzubillah min dzalik, para bapak matine, tapi matine mati syahid. Wis sakine budal ngaji mati syahid, sakine mati budal ndelok orkes piye? Apa bedane syahid ambe syahid? Nek syahid ora bejo, nek sangit sing elek. Kau hati-hati, sikil kau hati-hati. Gek ngepasi melomo, gek ngepasi mati. Pirang-pirang para bapak niki terjadi. Bayu sing nomor 6, basadisu ayahofa fi amri kolbi. Bayu kriju minu al-adawata wal-baldo wa hasad al-ikhwan. Wa idkhilu fi an-nasihata wa safaqata lil muslimin. Sing nomor 6 mengkhawatirkan persoalan hatinya. Wedi ning atine. Mergo wedi ning persoalan hati tersudi. Nggih. Rasa hasud, rasa dendam iku tokno saka jerone ati. Jero ati iku para bapak ana rasa permusuhan. Adawah permusuhan, permusuhan aku gak cocok ambek iku. Gak cocok ambek iku. Nggih. Bangdo para bapak dendam. Nggih. Dendam. Asil hasud rasa dengki serai iki tokno saka jero. Bayu sing diisi apa sing diisi an-nasihah, kerukunan, rasa rukun. Rukun niku wong angel, Pak nggih. Kadang-kadang kakak adik wis gak rukun. Tonggo ambek tonggo gak rukun. Mubalek ambek mubalek. Ora rukun, tukang ngaji ambek tukang ngaji, ora rukun. Kono apa rebutan pengaruh. Kurang apa pengaruhku sak temene kanggo apa? Kanggo apa? Tapi itu sangat besar, nggih. Pengaruh itu sangat besar. Terus di samping atiku diisi rasa rukun, diisi rasa kasih sayang kepada sesama muslim. Itu nomor 6. Nomor 7. Ayyakuna khaifan fi amri ta'ati. Faja'alu ta'atahu khalisatan liwajillah wa yakhafu riya. Wan nifat. Guru Bapak, si nomor 7, dia merasa takut di dalam persoalan ibadahnya. Ya wis ibadah, tapi si merasa takut. Takut. Kenapa ibadah kok takut? Takut apabila ibadahnya dimasuki sifat riya. Dimasuki sifat takabur. Dimasuki sifat ujub dan lain-lain. Kalau sampai dimasuki itu, maka amal ibadahnya lebur tanpa guna. Dados pun dijogo supaya amal ibadahku bener-bener kholison mukhlison liwajillahi ta'ala. Niki para bapak nggih tanda-tanda orang ingkang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ibu lan para bapak, tak temene sik kathah sing badhe kula terangaken. Niki mun dalu kula tambahi sitok mawon malih. Diriwayatkan saking Syekh Al-Hasan Al-Basri saking Imran bin Husain. Imran bin Husain ini tiyang sing selalu mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nalika kanjeng Nabi nyambangi Siti Fatimah, nyambangi Hasan Husain. Waktu niku Siti Fatimah Hasan Husain tidak makan selama 3 hari. Telung dino mboten dahar. Itu kanjeng Nabi nalika nyambangi didampingi kali Imran bin Husain. Nalika kanjeng Nabi mengetuk pintu dan uluk salam, dijawab kali Fatimah, "Ya Abi, pengen kali sinten?" Aku ambek Imran bin Husain. Abah, nek jangan mawon mboten napa. Tapi dosundi Imran bin Husain. Husain lho, sanes Husain lho. Imran bin Husain. Husain, kang usot. Kulo kados ngeten, ya Abi. Tutup aurat kulo, nek kulo tutup paken gigil, ngandat mbika. Nek kula tutupaken ngandhap nginggil mbika. Terus pundi kula badhe mangki. Krabi mendhet serban, nggih, lawang dibuka diucano. Yo ditutupno dhuwur, nggih. Kula bapak, nggih. Terus Sayyidah Fatimah matur, "Ya Rasulullah, ya Abi, kula mun 3 dinten mboten dahar. Anakku Hasan Husain yang muntikan dinten mboten dahar." Kanjeng Nabi lah menghibur Fatimah, "Aku luweh mulya katimbang awakmu. Aku dhewe wis 4 dina ora dahar." Terus dibuka nggih tandene kula. Ternyata kanjeng Nabi centingan. Centingan. Balen centeng dibuka, protok isine watu. Isine watu. Kanggo ganjel weteng, kesane mboten krasa luwe. Nah, niki namung kula pendet, Imran bin Husain niku selalu menjadi pendamping Nabi. Imran bin Husain niki dawuh, "Kuna ma'a Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam fi masiratin." Suatu saat aku mendampingi kanjeng Nabi waktu bepergian. Kemudian turunlah ayat. Waktu didampingi Imran bin Husain itu turun ayat. "Ya ayyuhannasuttaku rabbakum inna zalzalatas sa'ati lasyai'un adzim." Betantiklah. "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim." Surat Al-Hajj ayat 1. Para bapak, ayat niki manungsa padha wedi sira kabeh ning pangeranmu. Satemene guncange dina kiamat iku sesuatu yang dahsyat. Guncange dina kiamat iku sesuatu yang dahsyat. Mulane he menungso kabeh wedya, wedya ning Gusti Allah. Terus kanjeng Nabi dawuh, Atadruna ayya yaumin dalik? Atadruna ayu yaumin dalik? Sing direno Kanjeng Nabi ditakoni, apa awakmu ngerti dina iku dina apa? Nggih. Sinti kandakno zalzalatas saah gunjang ganjinge kiamat. Iku apa awakmu ngerti? Iku dina apa? Qalu Allahu wa rasuluhu. Pape padha jawab mboten ngertos. Sing ngertos namung panjenengan kalih Gusti Allah. Wala dzalikal yaum alladzi yakunu Allahu li Adam. Kum fab'as ba'san nar ba'sal jannah. Fayaqulu Adam ay rabbi fama ba'sun nar wama ba'sul jannah. Fayaqulu Allahu ta'ala min kulli alfin tis'u mi'atin wa tis'atun wa tis'una ilan nar wa wahidun fil jannah. Kaya Nabi dawuh gunjang ganjinge dina kiamat sesuatu yang dahsyat itu adalah pada hari di mana Allah dawuh ning Nabi Adam. Adam besok teng kiamat. Dalam Gusti anak putumu kirino ning neraka, mbek kirino ning swarga. Kirino ning neraka, kirino ning swarga. Nabi Adam matur, Gusti, sepinten kirimane dateng neraka? Sepinten kirimane datang swarga. Allah dawuh anak turmu saben-saben sewu kirimo sangang atus sangang puluh songo ning roko. Kirimo situk ning swarga. Ibu jenenge zala-zala tisa'ah hari yang sangat mengguncangkan hati manusia. Dia anak putu Nabi Adam besok sing dikirim ning rokokku sangang atus sangang puluh songo setiap seribu. Sitok seneng suargo. Oh Bapak, nek wis seneki awal bagian seneng di. Nah, makanya kalau punya rasa takut pada Allah, akan baik. Dia rasa takut cuma berusaha menghindari apapun yang dilarang Allah. Berusaha punya sifat rojak harapan pada rahmat Allah, melakukan apapun yang diperintah oleh Allah. Oh Bapak, banjur fa'an sa'al qawmu yabekuna podun nangis kabeh. Kaum-kaum sing bareng tindan mekane Nabi ku nangis kabeh. Pireng dawuh Kanjeng Nabi, nggih. Nabi Adam diperintah kirim 999 ke neraka, satu ke surga. Terus Kanjeng Nabi dawuh, "Hei kaumku, umatku, saben-saben nabi iku duwe zaman jahiliyah." Sak durung nabi ana zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah. Nek zaman jahiliyah iku wonge akeh sing padha kafir-kafir. Dadi besok ku pantes nggih. 999 ning neraka, siji ning swarga. Iku pantes. Mulane aku duwe harapan bahwa umatku besok sepertiga ahli surga. Yeah. Sepertiga ahli surga langsung kau mengatakan Allahu Akbar saking bungai. Pro Bapak nek didelok lho ya. Niki ning negara Islam, negara santri. Negara-negara diarani kota-kota santri, kota pondok pesantren. Jumbang ku delok. Sak tambak beresku penduduk piro, sing Jumatan piro. Sak Jumbang itu berapa ya, ribu atau berapa juta penduduknya. Sak Jumbang ki uteng ngendi ta masjid sing Jumatan piro? Sing Jumatan piro? Iku kota santri. Durung RRT, Pak. Durung Rusia, durung Eropa. Itu pantes, pantes. Dong tambak beras dhewe mene wae perayaan murid nggih. Badhe khotbah, asal susu khotbah sik diitung wong ngene 40 apa ora. Masyaallah, tambak beras. Iki sing Jumatan ku ngitung dhisik, Pak. Nggih. Sebab nek durung ono 40 langsung khotbah, iki kudu pindah mazhab. Nggih. Kok kudune kan 40 tanggul siji sak imame. Nah. Pun iki men mun ngitung nek wayahe prai. Masyaallah, padha pira penduduk tambah pras ku pira. Jumbang pira. Pantes. Aja nabi ndangaken panjang lebar ternutan kanjeng nabi nggih dawuh innila arju antakunu sulusai ahli jannah. Saya berharap engkau sekalian umatku besok 2/3 ahli surga. Pakam baru Allahu Akbar. Bapak mulai Nabi Adam terus sampai Nabi Isa, terakhir sebelum kanjeng Nabi Muhammad. Iku besok sak munukai iku ning swaku namung 1/3. Umate kanjeng Nabi nggih niku besok 2/3 ahli surga. Tapi yang ngono 2/3 ahli surga iku hitungan iku yo siji ning swarga 999 ning malaikat Nabi nek donga Allahumma aj'alni minal aqallin, Allahumma aj'alni minal aqallin, ya Allah jadikan aku tergolong orang yang sedikit nggih, orang yang sedikit siji ambek calon nek wong sing nyalon yo Allahumma aj'alni minal aqallin. Kanjeng Nabi ku minta dijadikan orang yang tergolong yang sedikit. Mengko sing akeh ku 999 neraka, satu ke surga. Nggih, kula Bapak, keterangan dalu niki muga-muga gregah manah kula njenengan anggadai satu lagi sifat yang terpuji, sifat khauf. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wadina lahusna bihurmatihim wa amikna fi tariqatihim wa mu'afatim من الفتن ربي فاقنا ببركاتهم ودنا الحسنى بحرمتهم وأمكنا في طريقتهم ومؤفاتهم من الفتن Rabbi fanfa'na bibarakatihim wadina lahusna bihurmatihim wa amikna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wala tunsinihi Ya Rabbal Alamin, Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tarihi fardut wilayya da'ajati ilaihi falatun sinihi. Ya Rabbal Alamin, Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tarihi fardut wilayya inda hajati ilaihi wala tunsidihi. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.